biasa buat aku selalu tersenyum melewati dinginnya malam ini. Aku ingin hidup denganmu sepanjang waktu bersama sampai tua. Nanti pasti ada cerita suka dan duka, kita lewati semua bersama. Sifatmu yakinkan aku memilihmu menjadi